Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran ataupun kajian membaca Risalah Fadlul Islam karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah dalam silsilah Sarah Ar-Rasail. Pada pertemuan terakhir, bab yang kita masuki dan baru di bagian awalnya, bab tanpa penyebutan judul namun langsung ke firman Allah, ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim, ayat 65 sampai 67 dari surat Ali Imran. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Bentuk bantah-bantahan mereka tentang Ibrahim ini, masing-masing dari Yahudi maupun Nasrani, mereka mengaku Ibrahim itu beragama Yahudi, yang Nasrani mengaku Ibrahim beragama Nasrani. Terkesan datangnya Ibrahim itu setelah mereka, setelah turunnya Taurat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung membantah bahwasanya wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'dih. Taurat dan Injil itu turun itu setelah Ibrahim. Tidak pantas untuk kalian ngaku-ngaku Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Kemudian di sisi lain, pengakuan mereka itu bertolak belakang dengan agama dan ajaran yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanif, ikhlas, artinya berpaling dari segala bentuk syirik dan hanya mengarah kepada Allah, mukbil alallah, muslim, berserah diri dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh dengan perintah dan menjauhi larangan Allah, beribadah sesuai dengan petunjuk Allah. Kemudian wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Ini mengisyaratkan bahwasannya entah Yahudi ataupun Nasrani, yang jelas dari ahli kitab ini, tidaklah mereka mengikuti milah Ibrahim. Tidak hanif, mereka tidak mukbil ala Allah. Tidak mengarah ke Allah, namun menyimpang. Maghdub alaihim, dol. Kemudian mereka ini ghairu muslim, dalam arti tidak tunduk dengan perintah Allah. Lebih-lebih lagi mereka jatuh kepada syirik. Jatuh kepada syirik, menuhankan Nabi Isa, menuhankan Uzair. Menganggap itu adalah anak Allah. Makanya pengakuan mereka, Ibrahim dari mereka, itu adalah pengakuan yang sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada pada mereka. Oleh sebab itu selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawlihi wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan firman Allah, tidak ada orang yang yargob'an, meninggalkan atau membenci milah ajaran Ibrahim, melainkan dia adalah seorang yang safihah nafsah, orang yang lemah akalnya atau tidak berakal. Walaqad istafainahu fid dunya, sedangkan Ibrahim itu sudah kami pilih dia di dunia, dan kelak di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang saleh. Ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini sebagai bentuk bantahan bagi orang Yahudi yang mengaku Ibrahim dari mereka. Atau setidaknya mereka mengaku mereka termasuk pengikut Ibrahim. Kenyataannya mereka yargob. Yargob, meninggalkan ajaran Ibrahim. Dan mereka ini adalah orang-orang sufaha. Saya qulu sufaha uminan nas. Sufaha mereka ini. Orang-orang yang lemah akal. Kenyataannya demikian. Syekh Ibnu Utsaimin di antara makna safiha ini juga dhalim, menempatkan tidak pada tempatnya. Sebelum kita baca syarah dari Syekh Soleh Fauzan hafizahullah terkait dengan poin ini, disebutkan oleh Ibnu Katsir, qala Abul Aliyah wa Qatadatu nazalat hadhil ayatu fil Yahudi. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi. Ahdasu tariqon laisat min indillah. Mereka memunculkan metode jalan agama bukan dari sisi Allah. Membuat cara sendiri, bukan dari sisi Allah. Ngakunya pengikut Ibrahim, atau bahkan Ibrahim seperti mereka. Wa khalafu millata Ibrahim fima ahdasuhu. Dan mereka menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim, dari apa-apa yang mereka ciptakan tersebut, mereka karang-karang dari cara-cara ibadah, cara-cara beragama, itu bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian wa yashhadu li sihhati hadzal qaul, kata Syekh Ibnu Katsir, menguatkan pendapat Abu Aliyah dan Qatadah ini, qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah, ma kana Ibrahimu Yahudi yawwala Nasrani yawwala kinkana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah hanif, seorang muslim, berserah diri kepada Allah, dan bukan dari orang-orang musyrik. Jadi ini keterkaitan bab ini ataupun hadis ini dengan bab, bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwasannya wakil realita yang ada dari ahlul kitab ini, mereka bertentangan dengan millat Ibrahim, meskipun mereka mengaku sebagai pengikut Ibrahim. Bahkan lebih daripada itu, Ibrahim itu adalah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Tapi kenyataannya mereka bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim, membuat cara-cara agama bukan dari sisi Allah, sedangkan Ibrahim tunduk dengan Allah. Kemudian menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan wajib untuk mengikuti millah Ibrahim. Nabi sekalipun sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Ibrahim. Kita baca uraian dari Syekh Shalih Fauzan, qaulullah ta'ala wa may yarghabu 'an millati Ibrahim yakni man yatrukuha. Yaitu orang yang meninggalkannya. Tidaklah seseorang meninggalkan ajaran Ibrahim, melainkan dia adalah orang yang safih. Farrugbatu anisyai tarkuhu. Arti rugbah'an. Rogoba'an. Anisyai itu adalah meninggalkannya. Meninggalkannya. Ammar rugbatu fi syai'i fa innaha talabahu. Talbuhu. Kalau rugbah fi syai', bedanya huruf. Rugba'an meninggalkan, rugba fi itu justru mencarinya, menginginkannya. Man rugiba'an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, bukan dariku. Itu an. Tapi kalau rugiba fi itu justru menginginkan. Jadi bertolak belakang maknanya hanya dengan beda huruf an dan fi. Inilah diantara kelebihan bahasa Arab. Wa millatu Ibrahim hiya at-tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan millah Ibrahim. Apa itu millah Ibrahim? Ajaran Ibrahim adalah tauhid. Dan mengikhlaskan hanya untuk Allah. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Artinya tidaklah seseorang meninggalkan ajaran tauhid dan ikhlas, karena itu adalah millah Ibrahim, illa man safiha nafsah, melainkan dia adalah orang yang safiha nafsah. Wasafah huwa al-khiffatu fil akal. Lemah dalam berpikir. Khiffah. Ringan artinya tidak normal akalnya. Lawan daripada rusd. Lawan dari orang yang rusd, yaitu normal akalnya, orang yang berakal. Fahuwa syafihun fi nafsihi. Jadi nyatanya dia adalah orang yang bodoh, lemah akalnya. Wa huwa yas'amu annahu aqilun, dalam kondisi dia merasa dia adalah orang yang berakal. Jadi ini man safiha nafsa. Nyatanya dia adalah orang yang lemah akalnya, tapi dia merasa berakal. Dan ini adalah kelebihan akal dan kelebihan ilmu. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berakal itu mengakunya berakal. Wa annahu hakim, dia merasa adalah orang yang bijak, mengaku orang yang lurus. Wa mudrikun lil umur, paham, mengaku paham dengan urusan-urusan, perkara-perkara. Walakinnahu fil haqiqati safi, namun kenyataannya dia itulah safi sebenarnya, orang yang bodoh, orang yang tidak berakal, meskipun ngaku pintar. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia meninggalkan millah Ibrahim yang berisi tauhid dan ikhlas. Falladhi yatruku millata Ibrahim safihun. Orang yang meninggalkan millah Ibrahim adalah safih. Dari sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya minha mukhallafatu hadhil millah safahun. Menyelisihi agama ini, agama Islam ini kan agamanya Ibrahim, syariat Islam ini syariatnya Ibrahim, maka adalah safah, bodoh. Mahma kanal insanu hakiman, meskipun dia itu adalah dianggap orang yang bijak, lurus, berakal, tapi ketika dia menyelisihi ajaran Islam ini, safah. Fa innahu yu'tabar safihan idza lam yaltazim bi syariatillah. Seseorang terhitung safih ketika dia tidak berpegang dengan syariat Allah. Dalilnya adalah ayat-ayat ini. Beliau juga mengatakan di antara faedah ayat ini, annal mukhalifina lirrusuli sufaha. Setiap orang-orang yang menyelisihi para rasul itu adalah mereka adalah para sufaha. Termasuk orang-orang yang dungu. Orang-orang yang menyelisihi para rasul. Jadi ahlul bidah, ahlul ahwa yang menyelisihi syariat, menyelisihi para rasul itu adalah hakikatnya mereka adalah sufaha. Dalilnya ayat ini. Walaqad istafainahu, yakni ikhtarna Ibrahim alaihi salam. Dan sungguh kami telah istafaina. Artinya memilih Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara keutamaan ataupun faedah yang bisa dipetik dari kata-kata ini, fi minha fadilatu Ibrahim. Ini adalah keutamaan Nabi Ibrahim. Haitsu istafahu Allah. Di mana Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah. Allah yang memilih. Wakhtarahu 'alal 'alamin. Allah pilih Nabi Ibrahim dari yang lainnya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, salah satu dari ulul azmi minar rasul. Ikhtarna Ibrahim alaihi salam fid dunya, di dunia dipilih sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, di akhirat dia termasuk daripada orang-orang saleh. Di dunia terpilih, di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Manakala Rabbnya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah engkau dengan mentauhidkan Allah, taat, tunduk, patuh dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia menjawab, aslamtu, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Artinya kata Syekh Shalih Fauzan, akhlasa dinahu lillahi azza wa jalla wa taraka ibadatal ausani wal asnam. Dia mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Wa kasaraha wa hattamaha, bahkan beliau hancurkan berhala-berhala tersebut. Beliau pecahkan. Wa tabarra'a min ahliha, tidak cukup sampai di situ. Berlepas diri dari penyembah berhala. Walam yakum minal musyrikin. Wa hasala lahu ma hasala minal idza ala dzalika, tentunya dia mengalami apa yang beliau alami dari gangguan karena itu. Bahkan sampai dilempar ke api oleh raja ketika itu. Karena tegasnya Nabi Ibrahim dengan tauhidnya. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya berkata kepadanya, Islamlah. Maksud Islam itu adalah menyerah diri kepada Allah dengan mentauhidkanlah, mentauhidkannya. Maka jawabannya adalah aslamtu li rabbil alamin. Aslama yakni aslim yakni angkit. Au unqut li rabbil alamin, tunduk kepada rabbul alamin azza wa jalla, wala tanqudu li ghairihi, jangan engkau tunduk kepada selainnya. Intinya adalah ikhlas. Itulah millah Ibrahim yang orang Yahudi, orang Nasrani mengaku Ibrahim itu adalah dari mereka, tapi nyatanya mereka menyelisihi millah Ibrahim ini. Artinya tidak cukup dengan pengakuan, tapi yang penting itu adalah realisasi. Yahudi mengaku, tapi pengakuan yang tidak benar, hanya mengaku. Wujudnya mereka menyelisihi millah Ibrahim. Qala wa fi hadisil khawarij taqaddam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lanjutan matanya, dan di permasalahan ini di antara dalilnya adalah hadis tentang khawarij yang telah lalu. Artinya khawarij ini ngaku Islam tapi keluar daripada Islam. Ngaku Islam tapi keluar daripada Islam, seperti Yahudi ngaku Ibrahim, ngaku pengikut Ibrahim tapi keluar dari syariatnya Ibrahim. Nah, demikian juga khawarij. Ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku membela Islam, tapi dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamrukun. Mereka keluar, lepas dari agama, melesat. Kata Syekh Shalih Fauzan, ai fi hadzal hadits babi al hadits alladhi fi awalil bab, alladzi qablahu. Dalam bab ini, yang sesuai dengan bab ini adalah hadis yang ada di awal bab sebelumnya. Yaitu hadis apa? Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyati summa la yauduna ilaihi. Hadihi bid'atul khawarij. Mereka melesat dari agama ini. Tembus. Seperti anak panah yang melesat tembus pada sasarannya. Kemudian tidak kembali, tidak balik lagi kepada agama. Ini bid'ahnya khawarij. Yang mereka mengaku muslim berhukum dengan hukum Allah. La hukma illa lillah. Tapi dengan tindakan-tindakan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, menganggap mereka kekal di neraka, memerangi para hukam, para sultan muslimin, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ngakunya muslim, ngakunya orang yang paling suci, paling baik. Sampai-sampai dosa besar saja mereka dianggap pelakunya adalah kufur. Saking takutnya mereka kepada dosa dan kepada Allah. Sampai gulu seperti ini. Gulu mereka ini seperti gulunya Yahudi. Seperti juga demikian, lepasnya mereka ini seperti keluarnya Yahudi dari millahnya Ibrahim. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulanin laysu li bi awliya innama awliya'i al-muttaqun. Dalam bab ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya al keluarga abi fulan, mereka bukan wali-waliku. Bukan termasuk pengikutku. Pengikutku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga menguatkan bahwasan bab ini adalah tentang bukan hanya ngaku, tapi harus dengan bukti, pengamalan. Siapa saja bisa ngaku. Contohnya Ali Pulan ini ngaku keluarga Nabi dia. Mengaku orang dekat Nabi. Tapi karena tindakan mereka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlepas diri. Laisuli bi aulia, mereka bukan keluargaku, bukan orang dekatku. Keluargaku ataupun orang dekatku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini penting. Sebagai ukuran ibrah itu bukan hanya ngaku. Bukan hanya pengakuan. Tapi harus realisasi yang ada. Laisu li bi awliya minal walayati wahiyya al-mahabbah. Bukan wali-waliku. Walayah yaitu mahabbah. Orang-orang kecintaanku. Orang-orang dekatku. Amal wilayati bil kasri. Nah, ini juga di antara keunikan bahasa Arab ini, kelebihannya beda harokat, beda arti. Walayah artinya mahabbah. Wilayah dengan kasro fahiya al-mulku was-sultah, yaitu kerajaan, kesultanan. Far-rasulu sallallahu alaihi wasallam yatabarra'u mimman laysa ala dini tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang tidak di atas agama tauhid. Walaupun secara kerabat dia adalah keluarga dekat. Walau kana min aqaribihi fin nasabi, walaupun secara nasab dia adalah termasuk kerabat. Termasuk kerabat. Fa innahu la yuhibbu. Nabi tidaklah mencintainya. Nabi menolak dia termasuk orang dekatnya. Walaisu lahu bi aulia, bukan wali, bukan orang dekat Nabi. Yakni la yuhibbuhu madamu ala ghairi dinihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidaklah mencintai mereka, tidak loyal dengan mereka selama mereka tidak di atas agama Nabi. Apa agama Nabi? Tauhid. Walakin aulia ar-rasulihumul muttaqun. Namun yang dianggap sebagai wali, aulia rasul adalah orang-orang yang bertakwa. Dan itulah aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau dia adalah walinya rasul, berarti dia waliullah juga. Sawa'un kana min aqaribihi aw min ghairihim. Baik dia kerabat nasab Nabi maupun bukan. Selama dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka dia itu adalah sebagai wali Nabi. Masuk ke dalam selawat yang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al di sini adalah pengikut Nabi yang bertakwa dan beriman. Bukan hanya sekedar keluarga. Keluarga tidak termasuk al kalau tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa Salman al-Farisi. Contohnya Salman Farisi. Orang Persia. Wa Bilal ibnu Rabah Al-Habasyi. Demikian juga Bilal bin Rabah dari suku Habasyah. Jauh dengan suku Nabi, jauh dengan nasab Nabi. Ini Persia, ini Habasyah. Wa Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Rum, Romawi. Jauh dari nasab Nabi. Ada Persia, ada Habasa, ada Romawi. Haula ilaisu min aqaribihi. Mereka ini bukan termasuk kerabat. Secara kerabat. Wa innamahum minal mawali. Mereka ini adalah bekas-bekas budak semua. Walaupun Salman Al-Farisi awalnya merdeka, tapi diperbudak oleh orang-orang yang mengasuhnya. Diperbudak. Padahal dia bukan budak asalnya. Tapi itu, oleh orang yang mengasuhnya. Yahudi menganggapnya sebagai budak. Membelinya. Dan pembeliannya teranggap adalah pembelian budak. Kalau Bilal, Abu Bakar yang membebaskannya. Haula ilaisu min aqaribihi wa innamahu minal mawali. Mawali, bekas budak dulunya. Wa ma'ahada saru akroba annasi ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahum ilaihi. Namun bersamaan dengan itu, mereka walaupun bukan kerabat, mereka ini adalah menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai, paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Li'annahum mu'minun. Nah, ini juga membantah salah satu masalah jahiliyah. Istidlal bidu'afa ala butlani syai', mereka berdalil dengan para du'afa ini. Ma'alaihi du'afa, apa yang di atasnya orang-orang du'afa ini. Ini du'afa-du'afa ini. Dulunya Bilal, Suhaib, Salman. Jahiliyah menganggap sesuatu bukan di atas al-haq kalau diikuti oleh para du'afa ini. Kalau diikuti oleh para du'afa ini, mereka menganggap itu bukan kebenaran. Lau kana khairal sabaquna ilaih. Kalau itu baik, kami duluan. Kami duluan. Yang memegangnya itu mi'yar ataupun pegangan cara pandang jahiliyah. Namun cara pandang Islam tidak. Al-haq itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun diikuti oleh du'afa sekalipun. Dan ternyatanya di sini Rasulullah paling cinta kepada mereka. Li'annahum mu'minun bainama Abu Lahbin. Abu Lahab aduun lahu. Berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab justru musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal pamannya. Wa huwa ammuhu akhu abih. Padahal Abu Lahab ini adalah paman. Paman dari Nabi. Karena Abu Lahab adalah saudara dari ayahnya. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Wa ma'ahada faqotabarro'a minhu sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari Abu Lahab. Bukan Abu Lahab itu adalah biauliyai. Falaisatil mas'ala mas'alata qorobatin. Jadi urusannya bukan urusan kerabat. Ngaku ini adalah kerabat. Masih ada turunan. Masih ada nasab. Tapi prakteknya menyelisihi. Ada kesyirikan, ada perdukunan, ada seperti tempat untuk ngalak berkah. Dianggap apa namanya keramat, padahal banyak penyelisihan-penyelisihan syariat. Nah, masalahnya bukan masalah kerabat. Wala syarfa lil qorobati minar rasul sallallahu alaihi wasallam bidunid din. Tidak ada kemuliaan seorang kerabat atau suatu kerabat dengan Rasul tanpa ada agama. Tanpa ada agama. Tidak ada artinya dia itu adalah keturunan Nabi. Secara silsilah, secara tangga, silsilah, rantai. Itu sampai kepada Nabi masih murni. Tapi dia ahlul bid'ah. Atau bahkan sampai ke tingkat syirik. Ada yang lebih dekat daripada itu. Abu Thalib. Orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu ketika ditanya oleh Abbas pamannya tentang pamannya ini juga Abu Thalib, huwa fidahda minan nar, di didihan neraka. Dipakaikan sandal dari neraka mendidih otaknya. Laula ana lakana fi asfali fi darkil asfali minan nar. Itu pun kalau bukan karena aku, dia dikerak dasar dari neraka. Artinya bukan muslim. Amma idza kana ala dinir rasul, Adapun jika dia sesuai dengan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu syarful qurabah wa syarful din, tentunya dia mendapat dua kemuliaan, dua kehormatan. Kehormatan kerabat dan kehormatan agama. Kehormatan agama seperti yang lainnya. Dari kaum mukminin muttaqin, ada kelebihan dia kehormatan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada umatnya agar menghormati para kerabatnya, ahlul baitnya. Fayastami'u lahu asyarfan, terkumpul padanya dua kehormatan. Ini kalau dia seorang kerabat Nabi dan beriman. Amma idza lam yakun indahu dinun, adapun tidak ada apa agama padanya, bukan orang yang bertakwa, bukan seorang yang muslim mukhlis muwahid, fala tanfa'uhu silatul qurabati abadan, sama sekali tidak bermanfaat hubungan kerabat sama sekali, ma'a mukhalafati ad-din, karena penyelisihannya terhadap agama. Tidak ada gunanya dia mengaku ahlul bait dan semisal dengannya. Walihada tabarra'a sallallahu alaihi wasallam min ali abi fulan, dimubhamkan siapa fulan ini. Dan tidak penting juga untuk kita mengetahuinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari al keluarga Abi Fulan. Maksudnya itu adalah masih kerabat secara nasab. Faqala laisa laisu li bi auliya, yang penting mereka bukan waliku, bukan orang-orang dekatku. Walaupun secara kerabat mungkin. Fa inna auliya'ahu al-muttaqun. Karena orang-orang dekat Nabi itu, walinya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Min ayyi jinsin kanu, apapun kebangsaan dia, apapun sukunya, apapun marganya, kalau bertakwa, bahkan ajami ya pun yang bukan Arab, bertakwa, beriman, ya wali Nabi SAW, Salman Al-Farisi, Bilal bin Abi Rabah, Suhaib. Fahada fihi al-baro'atu minal musyrikin. Ini padanya itu adalah bentuk berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan itu diantara makna al-Islam yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullaham, yaitu al-Islam. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu makna Islam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya. Taat dalam arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kemudian berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Buktinya Nabi mengatakan laisu alu abi fulan bi auliyai. Kenapa? Karena bukan muslim, bukan muttaqin. Rasulullah berlepas diri darinya. Walau kanu min qurabatir rasul sallallahu alaihi wasallam pun, walaupun mereka ini adalah secara nasab kerabat, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dalam hadis, man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis masyhur. Orang yang amalannya itu lamban, malas, nasabnya itu tidak akan mempercepatnya. Tidaklah dia akan dimajukan oleh nasabnya. Apa gunanya nasab kalau amalannya itu adalah pelan, lambat, malas. Nah ini, nah demikian juga terkait dengan kewalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi, hadis inna ala abi fulan, nah itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Hanyalah waliku adalah Allah dan mukmin yang soleh. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang beriman dan bertakwa. Karena syarat untuk dikatakan sebagai waliullah, kemudian termasuk dari aulia an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dengan iman dan dengan takwa. Dalilnya adalah innama auliyai al-muttaqun. Demikian juga ayat yang tadi kita sebutkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang awalnya adalah inna auliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya tidaklah seseorang berbangga dengan terhormatnya kerabat ataupun kedudukan yang ada pada nasabnya tanpa dia memiliki iman dan takwa, karena tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Yang berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman wat taqwa. Namun demikian, jika ada iman, ada takwa, dan di sisi lain dia adalah termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia memiliki kehormatan yang lain plus dari iman dan takwa yang ada pada keumuman kaum muslimin, ditambah dengan kehormatan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga punya nilai plus berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita memuliakan dan menghormati para ahlul baitnya, itu keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadis yang setelahnya itu terkait dengan man raghiba an sunnati falaisa minni, berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dia ingin berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.